cinta. Liku tanpa bahagia dalam sangkar yang terkekang.

Maafkan dan sayang. Maafkanlah aku demi kasihmu. Kembalilah berlalu, pergi tak Semua telah pergi. Dari sisiku, oh sedih. Lina air mataku, pada pilu hati. Jauh memandang. Bila lama ku nantikan. Datangmu pujaan, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. saja berakhir dalam kedukaan. Bagaikan helai daun yang kering, berkurai meninggalkan tangkai. Melayang jauh di tiup angin senja, biarkan tangis nan mengiba janji suci yang

berganti flamboyan. Melati kini penggantinya, tapi kau tak kulupakan. menjadi kenyataan dalam hidupku. Bukan impian hayalan dirimu, karena kau telah jadi milikku. matahari senyummu. Tak kenal lelah baktimu, perawat yang berbudi. Sekehendak hatiku, tak usah kau ikut.